penuh dengan orang yang malang. Dunia penuh dengan orang yang malang. Rasul menyuruh kita mencintai kisah tentang orang yang kikir. Tersebutlah seorang yang amat kikir yang sedang duduk di beranda menikmati sore dengan secangkir kopi manisnya. Lalu datang seorang gila peminta-minta yang menengadah tangan memohon belas kasihan seperak demi membeli susu dan roti. Si kikir berlagak acuh, namun si gila terus memohon hingga orang-orang berkerumun memperhatikan ulahnya. Karena malu, akhirnya si kikir memberikan juga terpaksa seperak kepada orang gila itu yang baginya cukup untuk membeli segelas susu. Si gila atau orang gila itu kembali meminta seperak lagi untuk membeli roti sebagai teman makan siangnya. Namun si kikir marah lalu berteriak, "Pergi kamu gila, kamu tidak tahu berterima kasih," sambil mengusir si gila itu. Dan ketika malam bergelanyut, si kikir tidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya, si kikir berjalan di surga yang indah. Surga adalah tempat yang begitu indah, penuh dengan pepohonan, bunga nan mewangi dan sungai yang mengalir. Ketika lelah berjalan, si kikir lalu merasa lapar dan dahaga. Di tengah lapar dan dahaga, ia bertemu dengan seorang pemuda tampan di surga itu. Si kikir bertanya pada sang pemuda, "Wahai pemuda, di tengah surga yang indah ini, di manakah aku dapat menemukan makanan dan minuman sebagai pelepas lapar dan dahagaku?" Sang pemuda tampan tanpa permisi lalu beranjak sebentar, dan tak lama kemudian ia kembali dengan membawa segelas susu dan memberikannya kepada si kikir tadi. Si kikir lalu meminta roti agar ia dapat makan bersama segelas susu pemberian sang pemuda tampan tadi. Tapi pemuda tampan tadi menjawab, "Yang engkau kirimkan kemari hanyalah segelas susu ini saja. Seandainya engkau mengirimkan roti, maka saat ini juga engkau akan mendapatkan roti. Yang engkau tunai, yang engkau tuai di sini adalah apa yang engkau tanam sewaktu di dunia." Si kikir lalu terbangun dari tidurnya sambil berkeringat yang membasahi sekujur tubuhnya. Dan sejak saat itulah si kikir menjadi seorang dermawan. Diberikannya makanan bagi setiap pengemis yang dijumpainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di seluruh perseram Nusantara. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali bersama, kita kembali bersua dalam Percik Perenungan. Dan kali ini masih bersama saya, Doni De Keyser. Pemirsa, selama satu jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk berbagi, untuk sharing tentang topik kita pada pagi hari ini, yaitu kikir, sifat tercela. Nah pemirsa, jangan lupa Anda juga bisa berpartisipasi nanti dalam sesi interaktif untuk berbagi bersama narasumber kami yang telah kami undang di studio. Langsung saja saya perkenalkan, di sebelah kiri saya, beliau sudah tidak asing lagi bagi kita, Ustadz Profesor Dr. Hamdani Anwar MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah bersama kami di studio pagi ini. Dan kemudian bersama saya juga di studio telah hadir Ibu Safitri Dianda Mayanti, seorang aktivis sosial yang saat ini aktif di Bamus Betawi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, terima kasih sudah bersama kami pagi ini. Apa yang Ibu lakukan sekarang, kegiatan sehari dalam Bamus Betawi? Ya, apalagi menjelang lebaran ini ya, bulan puasa, biasanya kita mengadakan yang berkaitan lah dengan umat Islam, yang akan kita rencanakan nanti untuk menjelang bulan puasa ini. Sekarang ya, lagi sibuk kita. Berpadat kegiatan ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Ya pemirsa, saya ingatkan Anda juga nanti di sesi interaktif bisa bergabung bersama kami. Silakan catat nama telepon interaktif kami di 5743476, atau di luar Jakarta silakan ke 0215743478. Baik, Ustadz, kita mulai berbagi ya pada pagi hari ini. Kikir. Bagaimana mendefinisikan kikir itu sendiri dalam ajaran agama Islam kita? Iya. Kikir adalah suatu sifat tercela, yaitu rasa enggan untuk berbagi rezeki kepada orang lain. Padahal dalam rezeki yang kita terima itu sebagian adalah milik mereka-mereka yang berhak, sebagaimana yang diungkapkan Allah dalam surat Al-Ma'arij, "Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal marhum." Dan orang-orang yang tidak merugi itu adalah mereka yang mengetahui bahwa dalam rezekinya ada bagian hak yang merupakan milik orang-orang yang meminta, yang memerlukan, ataupun mereka yang tidak meminta hak itu. Nah, di sini kalau orang yang mengetahui ini pasti dia tidak akan berat, tidak akan enggan untuk mengeluarkan sebagian rezekinya dalam rangka memenuhi kewajiban dan membantu mereka-mereka yang memerlukan itu. Nah, kalau kikir, maka di sini dia tentu mempunyai rasa enggan karena merasa bahwa rezeki yang dimilikinya itu betul-betul 100% milik dia tanpa dia menyadari bahwa dalam rezeki itu ada bagian dari mereka-mereka yang memerlukan itu. Nah, dengan demikian sifat ini menjadi tercela. Lebih-lebih dalam surat lain Allah mengatakan bahwa wala taj'al yadaka maghlulatan ila ulukika wa taqsum tafsadakul albasti wa fatakuna maluman mahsura. Yang artinya, dan janganlah kamu bersifat kikir, tapi jangan pula bersifat boros, karena keduanya pasti akan menjadikan kamu sebagai orang yang tercela dan orang yang akan merasa rugi. Kikir enggak boleh, boros juga enggak boleh. Kikir enggak boleh, boros juga enggak boleh. Ada keseimbangan di tengah-tengah. Ada keseimbangan, tawazun. Maka dalam ungkapan itu ada istilah khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik persoalan itu apabila kita berada di tengah-tengahnya. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak kikir, tapi juga tidak boros, sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Prof, bagaimana kita bisa mengetahui agar kita tidak menjadi orang yang kikir? Artinya kalau definisi kikir seperti yang Ustaz sampaikan tadi, tentu kita bisa pahami. Tapi agar kita mengetahui bahwa hati kita biar tidak menjadi orang yang kikir, indikasinya apa sih? Mungkin kriteria kikir dalam aplikasi kehidupan sehari-hari itu bisa dinilai dari apa? Ya, jadi yang paling penting adalah bahwasanya ada perasaan dalam diri kita bahwa rezeki yang kita terima itu merupakan titipan dari Allah, anugerah, yang kita juga harus menyadari bahwa kita ini merupakan sarana Allah untuk katakanlah memercikkan sebagian, menganugerah, memberikan sebagian dari rezeki yang dititipkan tadi kepada orang. Sehingga kalau kita merasa bahwa ini titipan Allah yang sebagian mesti disalurkan kepada yang berhak, maka di situ akan muncul rasa apa itu, menghilangkan rasa enggan ya untuk memberikan sesuatu kepada yang lainnya. Ini yang agak berat ya Ustaz. Nah, di situ kenapa karena, biasanya? Ya karena kita selalu merasa rezeki ini saya dapatkan dengan jerih payah saya, dengan kerja keras, sehingga kenapa setelah saya dapatkan kok harus diberikan kepada orang lain? Nah, di situ yang seringkali menjadikan seseorang enggan untuk bersikap dermawan kepada lainnya. Ya, tapi itu bisa dilatih ya? Bisa. Nah, bisa dilatih. Bahkan ada anjuran sejak kecil orang tua itu dianjurkan untuk menanamkan sikap kedermawanan tadi kepada anak-anaknya dengan cara misalnya ketika ada fakir miskin, dia diberi uang untuk memberikan kepada fakir miskin tadi. Nah, dengan cara itu dia dilatih, oh ternyata memberikan itu suatu hal yang baik. Nah, ini dilatih pelan-pelan tadi. Atau mungkin seperti tadi itu, kisah yang Mas Doni ungkapkan tadi merupakan suatu apa itu, ajaran atau tuntunan yang luar biasa. Nah, di situ bisa untuk melatih pribadi dalam rangka mengikis sifat-sifat kikir tadi itu. Ya, gitu. Baik, saya ke Bu Savitri. Bu Savitri, orang bilang sekarang eranya zaman modern, kemudian semua dikaitkan dengan ekonomi. Artinya yang menjadi indikasi keberhasilan orang adalah ekonomi mapan. Tapi yang dikejar manusia akhirnya melulu pada duniawi atau hal-hal yang berbau kebendaan semata. Pada waktu seperti Ustaz katakan tadi bahwa setiap orang bekerja berusaha maksimal dan dia mendapatkan materi yang diinginkan, memang agak berat ya. Susah kayaknya kalau kita sudah setiap hari bekerja keras, kemudian kita kan kadang harus berjuang dengan sekuat tenaga mendapatkan apa yang kita inginkan. Giliran kita mendapatkan itu, apakah itu kebendaan atau materi, bagaimana pengalaman ibu sehingga mau berbagi, sehingga ada beberapa anak yatim yang ibu asuh, ya kan? Ada rezeki yang memang ibu cari, tapi itu ada hak orang lain di situ. Ya. Bagaimana caranya? Kalau saya gini ya, orang boleh bilang bahwa dalam hidup ini mereka mencari materi. Tapi apakah hati mereka merasakan? Kan belum tentu, kita nggak tahu. Kembali dari, pada hati. Dari hati. Kalau saya gitu, apa yang saya rasakan itu sebenarnya apa yang ada dalam diri saya, itu yang saya rasakan ya. Misalnya gini, dalam hidup kita harus tersenyum terus ya, Pak Ustadz ya. Iya. Yeah. Tapi kita akan jauh lebih bisa tersenyum apabila kita bisa melihat senyum orang lain. Kita bisa membuat mereka tersenyum, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Tidak hanya melulu dengan materi. Salah satu contoh, saya tidak memberikan, anak yatim itu tidak selalu saya berikan materi. Tapi ketika saya ada misalnya diberikan kartu pripas nonton, untuk sekarang ini kan ada Garuda di dada, terus segala macam. Saya dapat 4, saya berikan kepada anak yatim, itu mereka luar biasa senangnya. Yeah. Mereka berbagi, bisa nonton, berbagi kebahagiaan seperti itu, hal-hal seperti itu sebenarnya. Gitu. Ya memang kita bersedekah, kalau saya bersedekah itu sesuai dengan kemampuan, saya tidak terlalu memaksakan. Apa yang saya mampu, saya keluarkan. Apa artinya tidak? Berbagi itu tidak melulu harus dinilai dari materi. Tidak. Apa yang kita mampu, walaupun hanya sekedar senyum saja, senyum saja itu kita berikan ya. Ya. Perhatian gitu, ya kan? Kalau masalah materi nggak ada habisnya, ya kan? Dan kita juga akhirnya nanti orang yang bersedekah, aduh, gue ini miskin, apa yang bisa gue kasih, gue aja uang nggak punya, kan tidak harus begitu. Iya iya. Berapapun yang kita punya harus. Bu Savitri, bagaimana ibu melatih keikhlasan untuk berbagi kepada sesama? Ya. Kalau saya menularkan kepada anak saya, kebetulan juga saya punya 2 anak yatim, berawal dari situ ya, saya punya 2 anak yatim yang saya rasakan. Tapi saya didik mereka gini, seperti anak saya yang laki itu ya, ketika hari Jumat, dia harus ke masjid. Saya selalu bilang, Dek, ini ada uang 3.000, saya bilang, ini 1.000 adek masukkan untuk amal adek. Yang 1.000 lagi atas nama kakak, karena kakaknya perempuan, dia nggak sembahyang Jumat, yang nggak sholat Jumat. Yang satu lagi ini buat mami. Jadi kita 3 bersedekah di sini. Akhirnya sampai sekarang terlatih terus. Kadang kalau saya lupa pun dia ngingetin, nih mau ke masjid, gimana untuk amalnya? Oh iya, gitu akhirnya kan. Dibiasakan dari kecil gitu ya. Dan itu Ustadz memang bisa dilatih bagi setiap umat manusia ya. Iya. Artinya untuk betul, menjaga hati untuk tidak kikir gitu ya, ternyata bisa betul, ya. Betul. Ada tips mungkin Ustadz, kita sambil menanti saat subuh beberapa saat lagi, ada beberapa hal yang mungkin bisa Ustadz sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, hal kecil yang bisa kita latih. Iya, iya. Jadi saya teringat begini, kita selalu ingin merasa kita itu gembira, bahagia. Nah, suatu saat saya bertemu teman. Iya, baik Ustaz, mohon maaf karena sebentar lagi kita harus masuk pada saatnya sholat subuh. Iya, iya. Bismillah, Ustaz dan Ibu Savitri. Pemirsa, saatnya sekarang kami ajak Anda untuk bersama-sama kita nantikan kumandang azan subuh untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan mari kita bersama-sama menjalankan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali. Indonesia yang terkenal dengan keindahannya, hamparan sawah, laut yang luas, dan beragam keindahan lainnya. Semua keindahan yang dimiliki ini adalah anugerah dari Sang Pencipta yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia. manusia lupa akan sang pencipta jagat raya ini, sang Khalik yang maha tinggi. Dengan berbagai kejadian dan peristiwa alam seperti tsunami di Aceh, tanah longsor, lumpur lapindo, kita mengatakan bahwa sang Khalik marah kepada kita. Apakah kita yakin akan semua itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah marah kepada itu adalah kesalahan kita sendiri sebagai manusia. Sosial kita diuji olehnya. Apakah kita masih punya rasa empati kepada sesama? Banyak peristiwa yang semestinya sangat menggugah rasa sosial kita, tapi kadang hal itu hilang begitu saja. Kikir sifat tercela masih menjadi topik dalam sharing kita dalam percik perenungan pagi hari ini. Dan pemirsa, Anda juga nanti di sesi interaktif bisa berbagi bersama kami melalui saluran telepon di nomor 5743476 atau di luar Jakarta silakan ke 021-574-3478. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Ustaz tadi silakan dilanjutkan bagaimana ini yang bisa kita lakukan. Jadi pada dasarnya manusia itu ingin merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia. Nah, ini pernah saya temukan ketika saya bepergian dengan seorang teman, kemudian dia membelikan mainan. Setelah mainan saya tanya, kenapa beli mainan? Padahal di rumahmu sudah banyak mainan untuk Ananda, tetapi mainan itu begitu diberikan, kemudian dilihat, kemudian dia kadang-kadang dipetil-petil, kadang-kadang tidak teratur, tidak terarah, sehingga hilang berserakan. Maka jawabannya apa? Saya membelikan mainan ini pada dasarnya untuk menyenangkan hati saya sendiri. Loh, kok bisa? Ketika saya belikan mainan, kemudian saya berikan pada anak saya langsung merasa senang. Nah, ketika melihat anak saya senang, itu hati saya menjadi senang. Coba bayangkan, ketika saya pulang dari bepergian, anak kemudian punya apa? Oleh-olehnya mana? Aduh, saya enggak beli. Maka saya akan melihat anak saya menjadi sedih. Ketika itu pun hati saya, aduh, padahal beli itu bisa. Kenapa saya tidak lakukan dan membuat hati anak saya sedih? Saya jadi ikut sedih. Maka ketika ini kita sadari, dan pada saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita lihat orang lain akan merasa gembira menerima pemberian. Disitulah kita pun akan merasakan suatu kegembiraan pada hati kita. Sehingga kedermawanan itu ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain dan orang lain merasa gembira, disitulah kita juga merasakan kebahagiaan, kegembiraan pada diri kita. Sehingga memberi sesuatu yang menyenangkan orang lain pada dasarnya adalah menyenangkan diri sendiri. Nah, kalau ini disadari, tentu seseorang akan tidak merasa enggan lagi, karena di situ dia pun mendapatkan kepuasan batin, kegembiraan rohani dan lain sebagainya, sehingga tidak lagi akan merasa enggan untuk berbagi dengan orang lain. Nah, di situ. Berarti Ustadz, lawannya kikir itu dermawan ya? Dermawan. Betul. Cuma tidak boleh boros. Sehingga apa yang dimiliki diberikan orang lain, nah nanti ini akan menjadi, dalam Al-Quran tadi dikatakan mahsuro, akan merugi pada diri sendiri. Nah, gitu. Baik, Bu Safitri, sejak Anda mulai berbagi kepada sesama, kemudian Anda meyakini bahwa itu adalah bagian dari sebuah tanggung jawab dan tanda petik ya. Apa sih yang Anda rasakan dalam hati? Apakah karena memang merupakan panggilan hati, atau setelah Anda melakukan hal-hal tersebut ada perubahan sikap dari lingkungan masyarakat mungkin sehingga makin mendukung aktivitas Ibu sehingga makin banyak memberikan kepada sesama kita? Ya, yang tadi saya bilang, kepuasan itu yang tidak bisa kita dapat, itu bisa dibeli ya, gitu. Kalau sama itu, kalau segitu, memberikan kebahagiaan kepada orang lain seperti Pak Ustadz tadi bilang, itu memang sangat luar biasa saya rasakan. Saya ikut bahagia gitu, dan itu juga saya tekankan kepada anak-anak saya. Ketika dia melihat begitu banyaknya pengemis, saya akan bilang ke mereka, coba kalian jauh lebih beruntung dibandingkan mereka. Atau anak-anak pengamen di jalanan, kalau kalian seperti mereka, apa jadinya? Nggak enak kan? Untuk itu kalau kalian punya rezeki lebih, kasih ke mereka. Saya selalu begitu bilang ke mereka. Itu yang saya didik dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah. Yang tadinya saya hanya memancing anak-anak saya memberikan lewat tangan anak saya, ini nanti kasih orang minta-minta, ya sekarang enggak. Jadi dengan uang sakunya dia akan memberikan secara otomatis. Kadang saya tanya, tadi uangnya habis, tadi kan ada orang minta-minta, katanya biasanya satu, ini ada dua nih, kata dia. Oh ya udah, apa-apa sih, lagi yang penting kamu bersedekah. Saya latih mereka seperti itu, artinya dengan kesadaran sendiri, dengan kesadaran sendiri. Dan memang dibutuhkan keikhlasan ya Bu ya, yang penting ikhlas. Itu aja. Jadi kalau kita biasakan dari kecil, itu otomatis akan timbul rasa ikhlas itu, udah pasti. Dia melihat ada di sekelilingnya yang kurang, dia akan berbagi. Dan ya alhamdulillah yang saya lakukan ini ya, teman-teman atau itu boleh dibilang donatur itu bukannya makin sedikit, tapi makin banyak, biasanya menitipkan kepada saya gitu. Inilah rahasia yang tidak ada dalam ilmu ekonomi Ustaz. Iya. Ya. Sebenarnya kalau ilmu ekonomi mengajarkan kalau kita memberi harus perhitungkan untung ruginya. Tapi kalau bersedekah, banyak memberi, sebenarnya saya juga heran ya Ustaz ya, Prof. Makin banyak memberi kok makin kaya kita sebenarnya. Ini kontradiksi Allah antara ilmu ekonomi dengan ajaran agama kita. Tapi anyway, apapun yang kita lakukan sebenarnya dimulai dari sebuah keikhlasan Ustaz. Iya, betul. Kikir atau dermawan sebenarnya kembali kepada hati kita juga. Bagaimana orang kikir agar hatinya terbuka menjadi dermawan, tapi yang dermawan pun melakukan dengan ikhlas, semua semata karena Allah gitu kan, bukan karena ingin mendapatkan sorotan dari lingkungan atau masyarakat tempat dia tinggal. Nah, bagaimana menjaga hati Ustaz agar kita tidak menjadi orang yang kikir, dan kalaupun kita menjadi orang yang dermawan, itu memang betul-betul karena keikhlasan. Iya, betul-betul. Jadi ketika seorang menjadi dermawan, kadang-kadang ya namanya manusia ya, ada setitik atau secercah keinginan bahwa perilakunya diketahui orang lain sehingga dia dapat pujian. Maka disitulah Allah mengingatkan dalam surat Al-Insan itu ayat 8 mengisahkan ada seseorang yang suka memberi kepada orang-orang lain, tetangganya dan lain sebagainya. Seketika itulah muncul pertanyaan, kenapa Bapak senang memberi, apa yang Bapak harapkan? Maka di situ dijawab oleh orang tadi yang dikisahkan dalam surat Al-Insan ayat 9, apa itu, dengan ungkapan innama nut'imukum liwajhillahi wala nuridu minkum jazaan wala syukuro. Sesungguhnya kami memberikan sesuatu, membantu makanan kepada kalian semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, dan bukan karena mengharapkan ucapan terima kasih atau balasan dan hal-hal lain. Nah, di situ kenapa demikian? Karena ridho Allah itu merupakan sesuatu atau balasan atau penghargaan dari Allah yang paling tinggi. Ketika seorang mendapat ridho Allah, maka segala sesuatu akan menjadi mudah baginya. Sehingga dilapangkan jalannya, dilapangkan jalannya. Betul. Dan dalam ayat lain, wa man ja'a bil hasanati falahu asru amsalia. Barang siapa melakukan kebaikan, memberikan sesuatu, maka dia akan mendapat balasan 10 kali lipat. Bisa jadi dalam karirnya mendapat kemudahan, bisa jadi dalam kegiatan-kegiatannya menjadi lancar, bisa jadi dalam hal-hal lain ada orang yang akan selalu membantu. Seperti ibu yang katakan tadi, semakin dia banyak memberi, ternyata donatur malah makin banyak. Banyak ya. Nah, di situ ini seperti hal-hal yang diungkapkan tadi. Yeah. Sehingga bersedekah, memberi pada orang lain tidak akan membuat miskin. Yeah, yeah. Tetapi yang pasti justru akan ada refund atau yang balik itu lebih banyak. Ya, saya percaya sekali itu. Ya, dan betul. Itu memang sudah banyak terbukti ya. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita mengundang partisipatif pemirsa, silakan bisa bergabung bersama kami di 5743476 atau 5743478. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Dengan Pak Dadang Cianjur, Pak. Pak Dadang, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Menarik sekali nih Ustaz, alhamdulillah. Silakan Pak Dadang. Menarik sekali Pak Jimba. Kan di, seorang muslim itu umatan wasatun ya Ustaz. Iya. Kalau beramal, lam yusiru walam yaksuru. Jadi nggak usah berlebihan, nggak usah terlalu pikir. Iya. Nah sementara ada manajemen kok, ada manajemen yang memang berinfak itu kayaknya ada berlebihan gitu. Eh kasihan, soalnya kan diukur dari keimanan. Keimanan kita itu bukan imannya apa Abdurrahman bin Auf apa sahabat-sahabat Rasul. Keimanan kita itu kecil, cuma dalam artian tanda kutip mohon diperjelas menurut ayat supaya sesuai dengan keimanannya di dalam beramal. Karena kita kan di dalam beramal itu mencari ajrun, mencari pahala, bukan pahala dunia saja tapi pahala akhirat. Baik. Nah mohon pertengahan diterangkannya sejelasnya menurut Al-Quran di dalam berinfak. Baik, terima kasih Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa berikutnya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Saya Sinulinga dari Ciputat Baru. Baik, silakan Bapak. Nah, jadi begini Pak, soal infak ini kan kita tujuannya semuanya dalam rangka mengharapkan ridho Allah. Seperti itulah tadi penjelasan Pak Ustadz secara sepintas saya dapat. Namun saya ingin mendapatkan istilah-istilah yang hampir sejalan dengan ridho Allah tadi, yang saya belum ketemu di dalam kitab-kitab penjelasan masalah itu. Satu, berkah. Nah, kedua, rahmat. Ini tentu berkaitan seluruhnya ini. Mohon secara lugawi dan secara maknawi Ustaz terangkan apa arti hidup diberkahi, apa arti yang dirahmati, dan siapa saja yang dirahmati. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kami masih mengundang partisipasi Anda untuk berbagi bersama kami di 5743476 atau 5743478. Sambil menunggu telepon Ustaz, silakan, ada dua pertanyaan tadi. Iya. Yang pertama soal memberi tapi berlebihan, bagaimana? Iya, iya. Jadi dalam kaitan pemberian ini kita dianjurkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan kewajiban, beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam rangka bersedekah bagaimana? Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga itu diungkapkan, kalau ayat keduanya zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan pertanyaannya, siapa orang bertakwa itu? Dijelaskan ayat berikutnya, alladzina yu'minuna walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, di sini wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mau menafkahkan, menyedekahkan sebagian dari rezeki yang diterima. Maka di sini ungkapan Allah atau tuntunan Allah bersedekah itu merupakan apa? Dengan cara menginfakkan sebagian. Ya. Jadi tidak semua. Karena kalau semua, apa yang tertinggal pada dirinya sendiri? Ini menyangkut manajemen juga ya, ya betul. Sehingga nanti kalau dirinya sendiri tidak punya apa-apa, ya, bagaimana dia akan melanjutkan kegiatan untuk mendapatkan rezeki lagi? Betul, betul. Maka di situ wa mimma, dan sebagian dari yang dimiliki itu disedekahkan. Lagi-lagi Al-Quran sebenarnya mengajarkan keseimbangan hidup ya. Mm-mm, dan semua betul, sudah ada yang mengatur dan kita tinggal membaca sebenarnya itu ya. Yeah. Dan menerapkannya. Yang kedua Ustaz, mengenai berkah dan rahmat. Yang yeah, diberkahi dan yang dirahmati. Iya. Yeah. Jadi kalau berkah dalam Al-Quran itu bisa difahami dengan beberapa makna. Ada kalanya berkah itu artinya rezeki. Ya. Seperti dalam ayat walau anna ahlal quran amanu wattaqau lafatahna barakatin minas sama'i, lafatahna, kami akan bukakan barakatin minas sama', berkah-berkah dari langit, yang artinya rezeki-rezeki dari langit. Tapi di sini dalam pemahaman umum, maka berkah itu artinya sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada kita. Sehingga kalau kita memberikan sesuatu, menerima sesuatu, dan sesuatu itu kemudian memberikan manfaat bagi kita, maka ini dianggap ini merupakan suatu berkah bagi kita. Nah, dalam apa itu terminologi secara umum, maka berkah itu diungkapkan sebagai sesuatu yang akan memberikan manfaat sebagai kalau, manusia kita ya. Iya, artinya ini kembali kepada manusianya sendiri. Iya. Tidak secara langsung kaitannya kepada hablum minallah. Iya, ada hablum minallah dan hablum minannas. Ya, bahwa hablum minallah apa? Ini menunjukkan ridha Allah, ya, restu Allah kepada kita, sehingga ketika memberikan sesuatu itu, kemudian sesuatu yang dianugerahkan tadi dapat bermanfaat bagi kita. Karena itulah Rasulullah mungkin mengajarkan kalau kita berdoa mohon rezeki adalah mohon rezeki yang banyak, ya, yang halal, yang baik, dan yang memberikan berkah. Nah gitu ya, ya. Karena apa? Banyak rezeki yang banyak tetapi tidak halal. Diberikan banyak halal tapi ternyata tidak baik. Karena ternyata rezeki yang kita terima justru membuat kita menjadi orang yang sombong. Padahal halal rezekinya, takabur dan sebagainya. Maka yang membuat kita baik. Baik pun kemudian kadang-kadang baik tapi tidak memberikan berkah. Maka di sini yang komplit, yang banyak, yang halal, yang baik, dan yang berkah, memberikan berkah. Artinya yang bisa membuat kita mendapat manfaat dari rezeki atau dari sesuatu yang dianugerahkan atau yang kita terima tadi. Lalu yang dirahmati sendiri Ustaz? Nah, kalau yang dirahmati di sini tentu rahmat itu dari kata rahimah yarhamu. Artinya yang salah harfiah diartikan kasih sayang. Dengan rahmat artinya sesuatu yang akan memberikan kita merasa ada kedekatan dalam hubungan kasih sayang tadi. Nah, karena itulah dalam rangka pemberian sesuatu tadi, ketika kita memberikan sesuatu, maka di sini juga berfungsi sebagai mendekatkan silaturahim, hubungan batin antara si pemberi dan yang diberi. Nah, di situ maka di situ akan terwujudlah kasih sayang antara keduanya. Iya, iya. Yang memberi merasa kasih sayang-sayang pada yang diberi karena mereka memang orang yang memerlukan bantuan, sedangkan yang diberi akan merasakan bahwa yang memberi tadi mempunyai perhatian yang tulus, sehingga akan timbul rasa kasih sayang antara keduanya. Nah, disitulah rahmah tadi muncul. Ini memang kadang-kadang kita harus melihat ya, bukan hanya dengan mata fisik tapi dengan mata hati. Betul. Karena banyak orang yang sebenarnya bermata tapi tidak melihat Ustaz. Iya. Seperti Mas Pras nih sekarang nih. Saya akan ngobrol sama Bu Safir nanti, tapi Mas Pras kayaknya udah siap dengan lagu berikutnya. Batiknya oke juga nih Mas Pras ya. Lagu berikutnya bermata tapi tak melihat. Oke, langsung saja Mas Pras silakan. Bermata tapi tak melihat, telinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Semoga kita menjauh dari sifat sedemikian. Beramal tapi kurang ikhlas, berjanji tapi suka lupa, bergunjing hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan. Berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah, beramal tapi kurang ikhlas. Berbagilah kita bagi orang-orang yang mau berbagi, sebab sebenarnya berbagi kebahagiaan kepada orang lain bukan hanya melihat senyum di bibir, di mulut orang yang kita berikan kebahagiaan, tapi sebenarnya yang berbagi kita sendiri, ya Ustaz ya. Iya. Nah, sebenarnya tidak susah untuk berbagi kepada sesama. Ya. Tapi ada satu hal yang ingin saya sharing kepada Bu Safitri. Kalau secara pribadi ibu mungkin sudah berlatih dan membudayakan kepada keluarga untuk mau bersifat dermawan, berbagi dan tidak kikir. Tapi bagaimana dalam konteks organisasi? Ibu Safitri kan aktivis dalam organisasi. Bagaimana menularkan sifat-sifat terpuji kedermawanan sehingga sebuah organisasi pun tidak disebut sebagai organisasi yang kikir misalnya, gitu kan? Karena orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang dermawan. Apa tipsnya, Bu? Kalau di organisasi sebenarnya lebih gampang kita. Ya kan, dengan kita mengadakan satu event, dalam arti kata misalnya dalam menghadapi puasa, atas nama organisasi kita mengadakan acara buka puasa bersama dengan mengundang kaum duafa maupun anak yatim, kita memberikan sedikit rezeki, itu kan berarti kita menerima donatur yang kita bagikan. Itu sebenarnya bagi saya lebih gampang kebijakan dengan kebijakan organisasi. Ya, ada keputusan dari bersama. Situ dalam satu organisasi itu kan pengurusnya banyak, bisa mencapai 100 orang. Nah, dengan adanya event-event seperti ini, otomatis kita mengajak teman-teman semua kan untuk berbuat suatu kebaikan. Iya, lebih baik lagi kalau memang semua anggota organisasi itu betul-betul ikhlas ya Bu ya. Harus ikhlas sebenarnya. Karena apa? Di organisasi kita diajarkan bersosial, hidup bersosial. Betul. Ya kan, kalau kita tidak sosial, tidak mungkin kita masuk dalam satu organisasi. Pernah enggak Bu Safitri merasa capek untuk melakukan sifat-sifat terpuji dermawan misalnya, sehingga atau mungkin dalam berbagi kepada teman-teman di organisasi, ya udahlah, mungkin teman-teman susah diajak sama-sama, saya aja sendiri dulu, sehingga teman-teman mungkin akan melihat dan mencontoh dengan sendirinya. Sepanjang pengalaman saya tidak pernah seperti itu. Kebanyakan karena memang di organisasi itu kebanyakan mereka memang aktif, ya kan, itulah gunanya mereka mau masuk ke dalam organisasi, bergabung. Karena ya memang ada jiwa sosial di situ. Iya. Yang capek mungkin nerima ini kali ya, sumbangan yang capek saya gitu. Banyak terima donatur yang berlomba-lomba untuk kalau kita ada acara, mereka berlomba-lomba. Kadang-kadang yang diminta satu, yang ngasih 10, capek akhirnya. Tapi memang, ya Ustaznya semua kembali pada niat ya. Iya. Kalau memang niatnya positif, akan dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu ya. Iya. Kolamnya pasti akan ditemukan seperti itu. Iya. Nah, tapi bagaimana Ustaz? Kalau misalnya kita ingin berbagi, kita ingin menanggalkan sifat-sifat kikir, tetapi kita tidak punya harta, tidak punya benda. Bagaimana caranya kita bisa berbagi? Iya, ya. Memang tidak semua orang dianugerahi rezeki yang longgar ya. Ada yang pas-pasan, bahkan ada yang kurang. Namun itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk bersifat dermawan. Ya. Kalau kita tidak bisa dermawan dengan harta atau rezeki yang kita miliki, kita bisa dengan tenaga. Membantu sesama yang mengalami kesulitan. Ya. Kalau punya ilmu, ya punya kasih ilmunya. Dengan ilmu, membagi ilmunya. Dengan mengajar, membimbing, nah itu bisa pula. Atau ada pula yang dengan menasehati. Nah, ini semuanya adalah bagian dari kepedulian kita terhadap sesama. Sehingga kedermawanan itu tidak hanya terkait dengan rezeki saja, tapi juga dapat terkait dengan apa yang kita lakukan dalam rangka membantu, menolong sesama ketika mereka mengalami kesulitan. Prof, nah, siapa yang menilai semua itu? Apakah kita harus menunggu, mohon maaf ini ya, semua akan kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memang Allah memberikan sinyal-sinyal bahwa nanti lingkungan kita, manusia sendiri pun dalam konteks hubungan sama manusia akan memberikan respon bahwa memang apa yang kita lakukan itu betul-betul luar biasa gitu. Iya. Ketika tadi saya pernah ungkapkan satu ayat, "Faman jaa'a bil hasanati falahu asru amsalia." Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali lipat. Ya. Ya, 10 kali lipat itu bukan berarti hanya berupa materi. Ketika saya mengeluarkan 10 ribu akan mendapat balasan 100 ribu, tidak. Tapi bisa berupa, ada yang berupa materi, ada yang berupa apresiasi orang lain terhadap kita, ada yang berarti kesediaan orang lain untuk membantu melancarkan program yang kita lakukan. Ada pula mungkin anak kita nanti akan mendapat kemudahan-kemudahan dalam melakukan sesuatu karena oh ya, anak si A yang suka memberi, dermawan, saya bantu. Nah, itu semua merupakan asru amsalia tadi itu. Dan sekarang kita saatnya berbagi pada pemirsa lagi nih, Ustaz. Ustaz Fitri ya, silakan pemirsa bergabung melalui salam telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Pak Husein, Depok. Pak Usman. Husein. Pak Husein, apa kabar Pak Husein? Baik-baik. Ya, silakan Pak Husein di Depok. Mau tanya ini Pak Ustaz. Iya. Kalau kita berbagi pada, biasanya ada juga orang yang memperbanyak untuk berbagi pada Ramadan. Iya. Jadi, tapi ada juga orang yang sama mungkin berbagi juga pada saat kampanye umpamanya ya, untuk supaya orang itu dikasih buah tangan lah paling enggak. Jadi enggak cuma memilih, tapi dia juga bawa buah tangan lah supaya orang itu jadi ikut berbagi juga untuk berpihak kepada dia gitu. Tapi walaupun sebenarnya kalau enggak berpihak kepada dia juga enggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya sebagai untuk wujud terima kasih untuk kalau dia mendukung, ya kita kasih berbagi untuk cedera mata gitu. Itu apakah masalah walaupun selain lillahi ta'ala, tapi juga ada keinginan untuk supaya orang itu ada keberpihakan juga. Terima kasih. Baik, Pak Husein, terima kasih. Assalamualaikum. Berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Bapak Hatibi Tanggul, Bojonegoro Serang, Banten. Pak Hatibi, apa kabar? Baik-baik saja, Bang Donang. Ya, silakan Pak Hatibi. Selamat pagi, Bapak Narasumber. Ya. Masalah tadi organisasi dalam hal masalah pembagian ya, artinya di situ ada tolong menolong, dalam arti tolong menolong dalam kebaikan. Barangkali ini Pak, dalam arti setiap organisasi di Indonesia ini, kalau andaikan dia berdasarkan fastabiqul khairat, berarti ini negara kita juga tentram dan damai ini Pak. Jadi apakah memang harus dibutuhkan itu Pak untuk di dalam kehidupan berorganisasi? Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, tapi saya ingin coba ke Bu Safitri dulu nih. Bu Safitri, ini menjelang Ramadan pasti kan banyak kegiatan sosial. Tapi bagaimana biar kegiatan-kegiatan seperti itu tidak saja sekedar menyambut Ramadan atau hari-hari besar keagamaan? Bagaimana biar dalam konteks organisasi atau ibu sendiri bersama teman-teman mempionir, kemudian organisasi menjelmakan itu dalam sebuah kegiatan yang konstan dan kontinu dan tidak terputus? Apa kira-kira dilakukan? Kan kalau kita ada waktu-waktunya ya, biasanya itu berkaitan kalau kita mengadakan event itu sesuai dengan kayak misalnya pada saat lebaran anak yatim, kita bisa, ini biasanya yang berkaitan dengan agama ya. Kita paling gampang itu mencari dana itu kalau kita mengadakan yang berkaitan dengan agama, dengan anak yatim, fakir miskin, itu paling gampang untuk mencari dana gitu. Nah dalam satu tahun ini kan banyak yang bisa kita lakukan selain Ramadan. Sudah dibukakan jalan ya Bu ya. Nanti giliran waktunya libur sekolah ada sunatan massal, dan itu dalam satu tahun itu banyak. Untuk satu event aja kita kan memerlukan beberapa waktu, itu kan nggak sebentar. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya Bu ya. Nggak usah khawatir. Gitu. Itu dengan sendirinya pasti banyak. Sebenarnya Bu Safitri nggak pernah mengalami kesulitan ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik secara pribadi maupun dalam konteks organisasi. Ya? Betul. Oke, ini yang bisa kita tularkan bagi lingkungan sekitar atau sesama ya. Baik, Pak Ustadz, menjawab pertanyaan penelpon tadi kita Pak Husein dan Pak Hatibi ini. termasuk yang tadi seperti saya tanyakan ke Bu Safi, dan yang kedua dalam konteks negara ini bagaimana? Ya. Silakan Ustaz. Jadi apa berkaitan negara, bahwa negara pada dasarnya merupakan suatu lembaga terbesar dalam suatu daerah yang fungsinya adalah pertama mensejahterakan rakyatnya. Ya. Maka di situ negara mempunyai kewajiban agar rakyat yang berada di lingkungannya, di kawasannya, menjadi makmur, menjadi sejahtera semuanya. Nah, ini yang paling utama. Karena itulah pemerintah mempunyai kewajiban agar memanfaatkan seluruh sumber dayanya, seluruh kemampuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada dulu, ketimbang dia harus melakukan hal-hal yang mungkin hanya untuk kepentingan pribadi, individu, atau golongan. Nah, sehingga ada yang mengatakan ketika masyarakat membutuhkan, maka sumber daya alam itu mestinya diberikan kepada masyarakat dulu sebelum diekspor. Jadi mendahulukan kepentingan dalam negeri sebelum supaya masyarakat itu kualitasnya naik, tidak mengalami kesulitan dalam segala hal. Nah, baru setelah ini cukup, baru yang keluar. Nah, di situ Ustaz, saya di penghujung jumpa kita, saya ingin meminta tips singkat mungkin dari Ustaz dan juga dari Bu Safitri, bagaimana agar menanggalkan sifat-sifat kikir dan menjadi seorang dermawan. Singkat saja Ustaz, silakan. Ya, untuk menanggalkan sikap kikir sebenarnya gampang, yaitu ada kesadaran pada diri kita bahwa memberi itu sebetulnya adalah untuk menggembirakan, menyenangkan, membuat diri sendiri bahagia. Sehingga kalau kita merasakan kegembiraan dengan memberi, disitulah sifat kikir sedikit demi sedikit akan terkikis. Nah, sehingga rasa enggan untuk memberi akan menjadi hilang. Betul. Karena ketika memberi, kita pun mengalami kegembiraan. Iya. Aduh, saya senang sekali melihat orang yang saya beri kok kelihatan menjadi gembira. Dan seolah-olah bebannya hilang. Saya ikut senang. Nah, disitulah. Dan bisa dimulai dari sekarang ya. Dimulai dari sekarang. Ya. Iya. Bu Safitri, pengalaman Anda ini mengajarkan bagaimana bisa berbagi tipsnya bagi pemirsa agar tidak menjadi orang yang kikir. Singkat saja. Kalau saya sebenarnya singkat aja. Kalau kita mau dianggap orang besar, biasakan tangan kita ada di atas. Itu aja. Banyak memberi ya. Banyak memberi. Oke. Dan itu semua sebaiknya dimulai dari sekarang, dari diri kita sendiri, dan bisa berlatih dari hal yang kecil ya. Iya. Betul. Kalau begitu, berbuat baik jangan ditunda-tunda. Jangan seperti ditunda. Lagunya Mas Pras nanti ini ya. Baik Ustaz, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Iya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kesempatan. Insya Allah. Baik, dan Bu Safitri, terima kasih. Iya. Sukses buat Anda dan keluarga dan juga organisasi yang Anda selami selama ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Pras. Nah, satu lagu tadi terakhir kan udah janjikan. Iya. Jangan ditunda-tunda. Oke. Baik, pemirsa, bagi Anda juga terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Dan bagi Anda yang belum sempat bergabung bersama kami melalui Sound Interaktif, jangan lupa minggu depan kita kembali bersua dalam Percik Perenungan. Dan sebuah lagu menutup jumpa kita, berbuat baik jangan ditunda-tunda. Saya Dominic Kaiser dan kerabat kami bertugas mengucapkan terima kasih atas seperti Anda. Sampai jumpa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Mencari rizki yang halal. janganlah ditunda-tunda membelanjai anak yatim, menafkahi anak yatim, menyantuni fakir miskin, melindungi fakir miskin. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda, beramal saleh janganlah ditunda-tunda.